Ayo kawan-kawan, mari-mari kemari. Semangat sholawat untuk memuji Nabi. Organisasi dengan seni islami, semoga sukses dan terkenang di hati. Ayo kawan-kawan, mari-mari kemari. Semangat sholawat untuk memuji Nabi. Organisasi dengan seni islami, semoga sukses dan terkenang di hati. Anaklah bebek, makanlah semangka. Yang satu hilang, carilah induknya. Biarpun jalan kami tak apa-apa, yang penting masuk nominasi nantinya. Dewa juri yang baik hati, nilailah kami dengan seikhlas hati. Muda-mudi yang baik hati, jangan lupa follow Instagram kami. Darul Kompong Kediri. Di follow ya, say. شفيعنا Hayyul Hadi bi ajmal dhikra, sallu ma'ana ya hubba. Hayyul Hadi bi ajmal dhikra, sallu ma'ana ya hubba. Fahuwa imani yawmal ma'adi. Fahuwa imani yawmal ma'adi. Fahuwa فتدلى.